Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي أحبة رحمني ورحمكم الله. Sesungguhnya kita diciptakan Allah, dihidupkan di dunia ini sebagai darul ibtila, darul imtihan, tempat untuk diuji. Diseleksi oleh Allah siapa yang jujur dalam imannya, ikhlas, siapa pula yang berdusta, agar tidak terbiarkan bercampurnya mukminin dengan munafikin, agar dua ini terpisahkan. Firman Allah Ta'ala, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Tidak akan Allah membiarkan kalian mukminin dibiarkan begitu saja campur dan larut munafikin di tengah-tengah kalian. Karena jika tidak dipisahkan, jika tidak dibedakan, banyak madarat, banyak kerusakan fiddini wa dunia, dalam agama maupun dalam dunia. Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alai hatta yamizal khabitha minat tayyib, sampai Allah pisahkan al khabith yang jelek, yang kotor, minat tayyib dari yang thayyib, yang baik, yang suci. Salah satu yang dengannya Allah pisahkan al-khabith minat thayyib dengan adanya fitan, fitnah yang terjadi, fitnah yang bergulir di tengah kalian. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah tidak memberitahu kalian yang gaib, Artinya kalian tidak akan tahu isi hati orang masing-masing, siapa fulan, siapa alan, apa maunya fulan bersama kita, apa niatnya, tujuannya di tengah-tengah kita. Kalian enggak akan tahu, itu ghaib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Isi hati orang, niat dan maksud tujuannya tidak akan bisa kalian ketahui. Karena banyak dari mereka menampakkan wala kepada kalian, menampakkan kejujuran, iman, padahal dia adu, mutarabbis bikumud dawair, musuh yang menunggu waktu untuk terjadi kejelekan pada kalian. Ketika mukminin tidak mungkin mengetahui itu, Allah dengan hikmahnya, Allah jadikan fitnah ini terjadi di antara mereka. Dengan fitnah itu terkuat, mereka mukminin bisa mengetahui niat dan tujuan orang. Oh, ternyata fulan begini, ternyata fulan seperti ini, hatinya begini, niatnya begini. Demikian mihnah, dengannya diketahui kejujuran dan kedustaan. Ketika fitnah terjadi, syubhat, syahawat, masing-masing akan berbicara. Munafiqin gak akan bisa menahan diri. Tampak kecenderungannya kepada kufar, pembelaannya kepada ahlul batil. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki semua itu terjadi. Ibtila. Dan sebagaimana Umar radhiyallahu an katakan, fitnah itu tamuju maujal bahar, datang seperti ombak lautan. Ombak dahsyat, kencang, membuat kapal goyah, oleng, bisa-bisa waliyadzubillah kapal itu jatuh dan kemudian tenggelam karenanya. Ombak pula datangnya bertubi-tubi, tiada jeda, tiada henti. Kamu kalau berdiri di pantai, kamu lihat ombak datang kan? Dari laut sampai ke tepi pantai. Kemudian kembali. Belum ini juga kembali, saudaranya datang ombak berikutnya. Ini belum selesai, datang berikutnya. Terus demikian ombak itu. Tidak ada henti, tidak ada jedahnya. Makanya Umar katakan fitnah seperti ombak di lautan. Terus silih berganti, berdatangan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami pun telah menjadikan fitnah itu ibtila, cobaan pada umat-umat sebelum mereka. Fala ya'laman Allahu alladhina sadaqu wa la ya'laman al-kadhibin. Sehingga dengannya Allah ketahui yang jujur dan yang berdusta. Fitnah pada agama, fitnah pada harta benda, fitnah pada keluarga, anak, fitnah dalam bentuk perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Semua ini fitnah, syubhat dalam akidah, iman, itu yang terbesar. Atau itu fitnah dalam syahwat-syahwat mereka. Di dalam Quran pula telah Allah sebutkan, fastamta'tum bi khalaqihim, fastamta'u bi khalaqihim, fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'al ladina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu. Sebagaimana mereka istimta', mereka nikmati bagian mereka di dunia, kalian pun menikmati bagian kalian di dunia seperti mereka menikmati bagiannya. Tasyabbuh dengan umat-umat yang sebelumnya. Wa khudtum kalladhi khadu, ini fitnah syubhat. Al-khawd fi umuriddin. Ketika orang memaksakan diri berbicara, mengamalkan agamanya tanpa ilmu, tanpa tuntunan Allah, tanpa bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khuttum kalladhi khadu al-khawd. Kalian maksa diri masuk, mau tenggelam, masuk dalam urusan agama ini. Tapi bukan dengan bimbingan wahyu. Sama seperti mereka khadu dalam perkara agamanya dengan kejahilan, dengan hawa nafsu. Maka muncullah banyak firqah-firqah, banyak kelompok dan sekte yang menyeru dan menyeret mereka kepada jahannam. Du'at ala abwabi jahannam man ajabahum fiha qadafuhu fiha wal iyadzu billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika ini adanya fitnah, ibtila dari Allah, fitnah bagaikan anyaman-anyaman tikar sehelai demi sehelai, sebagaimana hadis Hudzaifah di Muslim, tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda, atau audan-audan. Fitnah itu dilekatkan pada hati manusia seperti anyaman-anyaman tikar. Semula apa yang di meja ini terlihat, apa yang di atasnya, mungkin uang, mungkin barang ini itu. Mulai orang menganyam tikar, satu helai dianyamnya, dua helai, tiga, empat, seratus, sampai kemudian jadi tikar. Ketika sudah menjadi tikar, tertutup permukaan meja ini sehingga tidak terlihat lagi apa yang ada di bawahnya, di bawah tikar ini. Enggak tampak sudah. Tertutup tikar. Begitu itulah fitnah, para ulama sebutkan, satu demi satu, sedikit demi sedikit, orang terus mengikutinya, orang hanyut padanya. Pada kelamaan itu menutupi kalbunya, sehingga dia tidak akan bisa membaca mana yang hak, mana yang batil. Tertutup, tidak tampak baginya, tidak bisa dia bedakan khair wa syar, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang madarat, mana yang maslahat. Tentunya masing-masing kita, masing-masing muslim, muslimah, berharap diselamatkan dari fitnah ini. Wal ma'sum minha man 'asamahullah. Dan yang selamat darinya hanya yang Allah selamatkan. Walin najati asbab. Dan keselamatan itu punya sebab-sebab jalan untuk mendapatinya. Seperti mereka sebutkan, terjun najat walam tasluk masalikaha inna safinata la tamshi alal yabasi. Kamu ingin selamat, tetapi kalau kamu enggak mau menjalani asbabnya, itu sama seperti kapal tidak akan bisa jalan di daratan, di tanah kering. Kamu ingin kapal ini jalan, ya harus diletakkan di jalannya, di air sana. Itu tempatnya, itu asbabnya untuk dia jalan. Demikian pula najat, ada asbab. Maka dari asbab tersebut, untuk selamatnya seorang muslim dari berbagai godaan fitnah yang ada, yang pertama dan yang terpenting, al-luju ilallah. Benar-benar dia kembali kepada Allah, memohon perlindungan darinya untuk diselamatkan dari segala macam fitnah yang ada. Di Abu Dawud, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, ta'awadhu billah minal fitan. Pelindung dirilah kalian itu dari fitnah. Faqalu na'udzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun tersembunyi. Qala ta'awadzu billah minal fitan. Kedua kali Rasul katakan berlindung diri kalian pada Allah dari fitnah. Qalu na'udzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Qala ta'awadzu billah minal fitan. Tiga kali Rasul perintah. Qalu na'udzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Segera mereka berlindung kepada Allah sampai tiga kali Rasul ingatkan mereka, menunjukkan pentingnya bersungguh-sungguh seseorang percaya dan yakin hanya Allah tempat dia berlindung, hanya Allah yang bisa menyelamatkan dia. Na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, dari fitnah yang tampak maupun dari fitnah-fitnah yang tersembunyi. Begitu para sahabat. Rasulullah sendiri SAW begitu seringnya mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ketika kalau ditanya oleh Ummu Salamah, kenapa engkau sering mengucapkan ini ya Rasulullah? Qala fa innal qulub baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Karena hati itu berada dia di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Sesaat hamba mukmin, sebentar dia bisa berbalik. Wal'iyadzu billah. Maka berlindung kepada Allah. Yang kedua adalah ihtimam bil ilmin nafi' wal amal bihi. Memperhatikan, peduli terhadap ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, dan pengamalan terhadapnya. Karena kita tahu syaitan ketika bersumpah di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan mereka semua, dia perkecualikan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Tiada kuasa syaitan menghadapi mereka mukhlasin. Dan ilmu banyak membantu, dan dia yang akan mengajari dirimu untuk ikhlas selalu kepada Allah. Bil ilm. Ilmu itu akan mengajarkan kepadanya tauhid. Akan dia jaga hak-hak dan tuntutan-tuntutannya. Menjaga niat dan keikhlasan di dalam hatinya, makanya sir yang para ulama sebutkan ketika Allah memerintahkan bakti kepada orang tua dalam Al-Isra, terutama ketika orang tuamu telah menginjak usia tua, dua-duanya atau salah satunya yang masih ada, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu katakan padanya uff, tadajjur, kata yang menunjukkan kekesalan. Tidak harus uff, tapi yang maknanya kamu kesal, jengkel. Wadah, serupa dengannya, kesal. Wala tanharhuma, jangan kamu bentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan padanya perkataan yang mulia, yang baik. Wa khfid lahumā janāḥa adh-dhulli minar raḥmah, tundukkan sayap untuk keduanya dari rahmat, kerendahan. Ditafsirkan yaitu dengan jangan kamu tolak apapun yang mereka minta, selama itu tentunya bukan maksiat. Apapun yang mereka minta dan kamu bisa memberinya, berikan. Jangan kamu tolak. Itu tundukkan sayap rahmat, kerendahan kepada keduanya atau salah satunya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan rahmati mereka berdua seperti mereka berdua membesarkan aku semenjak kecil. Ini dikala mereka sudah tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Asyahid pada ayat berikutnya, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Rabb kalian maha tahu apa yang dalam diri kalian. Kalian soleh atau tidak, Allah maha pengampun kepada awwabin, yang banyak kembali, banyak bertobat kepada Allah. Allah tahu yang ada dalam diri kalian. Disebutkan demikian karena banyak dari anak itu, kalaupun secara zahir dia berbakti kepada orang tuanya di kala tua, membantu, memberi ini itu, tapi dalam dirinya mangkel, kesal, jengkel, atau dia gak senang hati. Tidak dia tampakkan kepada orang tuanya, tapi dalam dirinya dia simpan. Na'udzubillah. Mungkin harapan dia cepat mati orang tuanya, agar tidak membebani dia. Sebentar-sebentar sakit, sebentar mungkin rumah sakit, dokter, obat, ini itu. Walaupun tidak terucap, Allah katakan Allah tahu yang ada dalam diri kalian. Tampaknya kalian berbakti begini, keikhlasan tidak ada. Ilmu dalam ayat ini. Makanya ilmu para ulama sebutkan banyak membantu untuk ikhlas. Jaga keikhlasanmu justru di saat-saat berat seperti itu. Ilmu yang mengajarkan untuk ikhlas, mengingatkan untuk kita selalu ikhlas dalam amal perbuatan kita. Yang itu keikhlasan, syaitan tiada kuasa untuk menghadapinya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Selamat dari fitnahnya syaitan dengan ikhlas. Ilmu. Makanya kepedulian dan perhatian kepada ilmu, perkara yang sangat penting di masa-masa fitnah. Baik di awal ketika orang itu belajar mencari ilmu tersebut, maupun di dalam kesabarannya mempertahankan ilmu ini. Istiqamah dan tamassuk alaih di masa-masa fitnah. La kullu ahad yasbir. Tidak semua orang mampu sabar. Di awal, kalaupun orang berhasil sabar, di awal ikhlas ketika nyari, ketika belajar, ketika tolap. Kedua, ketika dia dituntut untuk istiqomah, bertamasuk, mengamalkan, menjaga ilmu itu. Kata Imam Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah, yuriduna minna annakuna mithla Ahmad ibn Hanbal. Mereka menginginkan, menuntut kita, orang-orang seperti kita, orang-orang seperti kami ini, untuk jadi seperti Ahmad ibn Hanbal. Wallahi la naqwa ala ma yaqwa alaihi Ahmad. Demi Allah, kami pun enggak kuat untuk jadi orang yang kokoh dan kuat seperti Ahmad ibn Hanbal. Istiqomah. Ketika di penjara, disiksa, kata si Al-Guju, Imam Ahmad, aku sudah berkali-kali nyambuk kamu. Kalau cambukan ini diderakan, dicambuk kepada onta, sudah mati semenjak lama. Lalu kata seorang muskir, sakron, pemabuk, di penjara dicambuk karena mabuknya. Subhanallah, antakallah ala lizani al-haq. Dia katakan, Ahmad, aku ini di penjara, disiksa, bukan disiksa, dihukum, dicambuk karena maksiat. Dan aku sabar, ya, karena aku salah memang, mabuk. Engkau dicambuk di penjara karena kamu alal haq. Terus kamu gak mau sabar. Aku saja sabar padahal kemaksiatan. Padahal engkau di atas hak, di atas din. Di atas sunnah yang kamu perjuangkan. Isbir. Para ulama sebutkan kalimat. Ini orang. Subhanallah, banyak pengaruhnya kepada Imam Ahmad. Membuat beliau semakin tegar dan sabar. Istiqamah padanya. Menjaga keikhlasan. Sabar. Alal ikhlas. Sabar. Alal istiqamah. Fitnah terus. Menggoda. As-sabar. dalam tariqul ilm. Tariq ahli ilm. Banyak yang inginnya memperjuangkan al-haq, tetapi bukan dengan cara ahlul haq. Banyak yang ingin menyuarakan sunnah, tapi bukan dengan cara ahlus sunnah. Anta turid antan surul haq antan surus sunnah unsur ala tariqati ahli sunnah ala tariqati ahli al-haq. Ikuti dan lihat jejak para a'immah dan para ulama masyayikhus sunnah. Jangan kamu pilih jalan sendiri. La yasbir. Ketika Waraqah Ibn Nawfal mengatakan kepada Rasulullah, "Ma ja'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi." Tiap orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa pasti akan dimusuhi. Membawa sunnah al-haq ditentang, dibenci. Kata Imam Abu Qilabah rahimahullah, suatu hari di rumahnya bersama muridnya, beliau katakan, "Apa yang kalian lihat dari api ini?" Ini dulu lampu penerangan, api terang, kata mereka, jelas. Baik. Kemudian beliau ambil dua batu besar, apinya di pojok begitu, beliau tutupi begini. "Sekarang apa yang kalian lihat dari cahaya api itu?" "Sedikit," kata mereka, "ada tapi samar." Ketutup cahayanya. Kata beliau, "Fakadzalika sunnah." Begitu pula sunnah kelak. Dia tersamarkan. Kebenaran tersamarkan, tertutupi oleh kebatilan yang begitu banyak. Lebih mendominasi di masyarakat. Bid'ah, yang batil, yang kufur bahkan, yang sesat. Ada kebenaran, ada sunnah, tapi samar sekali. Seperti api ini, cahaya itu ketika ditutupi batu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, "Wa kullama zadatil ghurbah zadal ida." Dan semakin asing sunnah itu, semakin samar, semakin orang enggak tahu, akan semakin dimusuhi. Akan semakin tajam penolakan dan pengingkaran orang terhadapnya. Artinya dituntut saat itu ahlu sunnah lebih bersabar, ekstra sabarnya. Kalau tidak kuat-kuat akan lepas sunnah itu dari genggamannya. Wal'iyadzubillah. Ilmu. Makanya Al-Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah mengingatkan semakin dahsyatnya fitnah, harus menjadikan ahlu sunnah salafi semakin besar, semakin perhatian kepada ilmu, semakin dekat kepada sunnah. Karena itu yang akan menyelamatkan dia ba'dallah. Ilmu. Wahakadha. Pentingnya ilmu yang tentunya dibarengi dengan amalun saleh di masa-masa fitnah, dan kita hidup di masa yang fitnah itu begitu besar, begitu dahsyat dari segala arah penjuru. Ahlussunnah dimusuhi dan ditentang oleh banyak musuhnya, bahkan yang mengaku dirinya ahlussunnah juga. Seperti tadi, liyamizallahul khabith minat tayyib, fitnah, agar tersisihkan dengan semua ini mana yang khabith, mana yang tayyib, sehingga tidak tersisa melainkan yang tayyib-tayyib. Yang khabith semakin tersisihkan, semakin terkeluarkan. Al-amalus salih terhadap ilmu juga sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Fal ilm yurithul amal. Jika ilmu itu bermanfaat, terbukti membuahkan amalan saleh pada orangnya. Atamurunan nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh orang kepada kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab? Berakalkah kalian? Amal. Ajakan dan tuntutan ilmu. Kata Abu Darda, wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Dengan ilmu pun kamu belum teranggap seorang alim sampai kamu mau mengamalkannya. Begitu kamu mengamalkannya, maka kamulah alim. Salaf rahimahumullah sangat memperhatikan pengamalan terhadap ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika aku mendengar dari Rasulullah SAW, ketika Fatimah meminta radhiyallahu anha pembantu, Rasul katakan, aku tunjukkan kalian yang lebih baik dari pembantu. Sebelum kalian tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, itu lebih baik dari pembantu. Asyahid, kata Ali, semenjak aku dengar itu dari Rasul, tidak pernah aku tinggalkan membaca ini. Bahkan kata Ali, ketika malam Siffin sekalipun. Kita tahu Siffin peperangan. Orang perang kan ya bagaimana, panik, mencekam, sibuk luar biasa namanya perang. ma'dzur semestinya. Tapi karena mereka menjaga amalan, kata Ali, hatta di malam Siffin aku tidak tinggalkan, tetap aku baca ini. Subhanallah, 3-3 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pengamalan terhadap ilmu. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail mudlima. Makanya Rasulullah katakan, berlombalah kalian itu dengan fitnah, dengan mengamalkan amalan-amalan saleh. Fitnah seperti tengah malam yang gelap. Juga dalam An-Nisa Allah sebutkan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan yang dinasehatkan pada mereka, itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengkokohkan mereka. Kalau saja mereka mau mengamalkannya, mereka lebih diberi sabat, lebih diberi istiqamah. Makanya ayat ketika Allah sebutkan, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, di Az-Zumar, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ayat tentunya menunjukkan keutamaan ilmu, orang yang berilmu. Tetapi erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, di mana Allah katakan, amman huwa qanitun ana al-lail, amman huwa qanitun ana al-lail qa'iman wa sajidan. Yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Kemudian baru Allah katakan, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah orang yang di tengah malamnya bangun salat tahajud, berdiri sujud dalam salatnya, dia takut akhiratnya, dia berharap rahmat Allah, baru Allah katakan, apakah sama yang berilmu dengan tidak yang berilmu? Yang ini sisi amalan, ini sisi ilmu. Amal salat ya mulail. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, menunjukkan bahwa ilmu yang dikehendaki dengannya adalah bil amal. Bil amal, yang diamalkan. Orang yang terseret, na'udzubillah, pada fitnah adalah orang yang tidak sibukkan dirinya dengan amalan soleh. Dan diri manusia selalu demikian. Idlam tashghalha bil khair insyaghalat bisyarr wa bil batil. Kalau kamu tidak sibukkan dirimu dengan kebaikan, pasti dia tersibukkan dengan yang batil, yang syar. Pasti sudah. Harus dia makmurkan hidupnya, waktu dan usianya untuk amal saleh dan kebaikan. Terlebih itu di masa-masa fitnah. Sibukkan dengan amal saleh. Yang kamu tahu dari ayat, dari hadis, amalkan. Ini difahami betul oleh para sahabat, sehingga Abu Darda radhiyallahu an, kalau bertemu atau melihat para penuntut ilmu, thullabul ilm, beliau katakan, marhaba bitullabil ilm, antum wasiyatu Rasulillah SAW. Marhaba, sambutan hangat bagi para penuntut ilmu. Kalian adalah orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah untuk diperhatikan baik-baik, diajari, disabari, dididik, diterbiah. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, antum ya nabiul hikmah wa masabihud duja, antum wasiatu Rasulillah. Kalian itu sumbernya hikmah, para penuntut ilmu. Kalau air sumbernya air, terus mengeluarkan air. Talibul ilm sumbernya hikmah, akan terus memancarkan hikmah-hikmah yang bermanfaat. Masabihud duja, mereka akan menjadi lampu penerang dalam kegelapan. Dunia ini gelap, seperti kata Hasan al-Basri, ad-dunya zulmah. Atau beliau katakan ad-dunya kulluha zulmah illa majalisul ilm. Dunia itu semuanya gelap isinya, kecuali majelis-majelis ilmu. Yang diajarkan di situ, qala Allah, qala Rasul, halal, haram, sunnah. Cahaya padanya. Dekat dengan ilmu, dekat dengan ahlul ilmi, bersama ahlul ilmi, bersama ahlus sunnah, bersama orang-orang yang sabar, sebab yang sangat penting untuk kamu diselamatkan dari fitnah. Makanya sering para ulama ingatkan kisah Abu Dawud, Sulaiman ibnu Ash'ath As-Sijistani, sahib sunan, yang punya sunan Abu Dawud, murid besar Imam Ahmad ibnu Hanbal, hidup di masa fitnah yang begitu deras, luar biasa. Bagaimana tidak, Baghdad sendiri kamu tahu, Jahmiyah berkuasa, Mu'tazilah, Khulqul Quran, yang makan Imam Ahmad sendiri tadi, penjara, siksa Baghdad. Bukan hanya itu, dikelilingi oleh fitnah. Keluar sebentar ke arah Basrah, di sana tempatnya Qadariyah, para pengingkar takdir. Ke arah sana Kufah, basisnya kaum Rafidhah Syiah. Gak jauh ke sana Harurah, tempatnya kaum Khawarij. Fitnah semuanya. Tapi Allah selamatkan Abu Dawud. Kenapa? Limula zamatihi Ahmad. Karena beliau terus bersama Imam Ahmad. Beliau jaga. Terus tidak beliau tinggalkan Ahmad ibn Hanbal. Bahkan beliau akui, beliau katakan, aku kesana kemari ke negeri-negeri Islam menuntut ilmu ke fulan-fulan-fulan masyaikh, tapi tidak pernah aku mendapat faedah berharga dalam agamaku seperti yang aku dapati dari Ahmad ibn Hanbal. Makanya beliau enggak tinggalkan Ahmad ketika beliau tahu Ahmad ibn Hanbal. Allah selamatkan. Qadariyah beliau bantah. Beliau punya kitab Ar-Rad ala Ahlil Qadar. Syiah beliau bantah. Beliau punya kitab Manaqibul Ansar. Keutamaan Ansar, sahabat, karena Syiah membenci sahabat, mengkafirkan. Khawarij beliau bantah. Beliau tulis Akhbar Khawarij. Ini hadis-hadis yang mencela kaum Khawarij. Wah, kata Allah selamatkan Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. ilmu. Kalau bukan karenanya, setelah Allah, gak tahu sudah orang itu jadi apa. Kata Yusuf, Imam Yusuf ibn Asbat rahimahullah, pelajaran penting yang banyak orang serupa dengannya. Kata Imam Yusuf bin Asbat rahimahullah, kana abi qadariyan, bapakku itu seorang qadariyah. Ya apa? Bapaknya qadariyah. Tentunya orang tua mana mau anaknya menentang ajarannya. Pingin anaknya seperti dia, begitu kan? Makanya gak jarang terjadi crash di rumah, terjadi ini. Karena ayah dan anak bertolak belakang pemahamannya. Wa akhwali kanu rawafid. Paman-pamanku, pakde, pakliknya, pada menjadi rofido semua, orang-orang Syiah. Kira-kira jadi apa ini anak? Dari kecil, dari muda, dikelilingi orang-orang yang seperti ini. Yang satu qadariyah, bahkan orang tuanya sendiri, paman-pamannya, orang-orang dekatnya, rofido, Syiah, mencela sahabat, membenci, begini. Jadi apa anak ini? Tapi kata Yusuf bin Asbat, angqadhani Allah bi Sufyan. Allah selamatkan aku dengan Imam Sufyan rahimahullah. Selamat akhirnya terbimbing dengan sunnah, ilmu, bersama ahlul ilm. Beliau ikuti jalan najat, asbabun najat. Allah selamatkan aku dengan Imam Sufyan, terbimbing dengan sunnah. Kalau enggak, bapaknya qadariyah, bisa jadi qadariyah si anak. Paman-pamannya rofido, bisa jadi rofido ponaannya. Tapi yang beliau ikuti ilmu, ahlul ilmi, para ulama, selamat dari fitnah. Banyak yang keluar dari jalur. Tidak sedikit yang bergelimpangan, yang terpeleset di masa-masa fitnah. Padahal dia sudah tahu dari awal. Tahu ini ahlul haq, tahu ini ahlus sunnah, ulama, masyaikh, kibar. Dia ngerti. Tapi betapa banyak yang kemudian semburat keluar. Mencari jalannya sendiri-sendiri. Ninggalkan ahlul khair, ahlus sunnah. Bagaimana kamu bisa selamat? Kamu tinggalkan jalannya orang-orang yang selamat. Tidak kamu ikuti. Fitnah. Dari awal padahal dia tahu. Kalau kamu tarik ke belakang 5 tahun, 10 tahun yang lalu, dia paham. Masyaikh itu siapa, para ulama itu siapa. Sekarang terus terjadi fitnah, terus datang fitnah. Sekarang punya rujukan sendiri-sendiri. Sekarang punya tempat kembali yang baru. Tempat rujukan dia. Gak mau sudah dengan para ulama. Masyaikh yang ma'ruf perjuangannya, istiqomahnya dalam sunnah. An-najat laha asbab. Keselamatan itu ada asbabnya. Kamu tidak jalani, bagaimana kamu bisa mendapatinya? Nah, maka kembali kita mengingatkan diri kita masing-masing pentingnya selalu kita tidak mendahului para ulama ahlul ilm, rasikhin yang ma'ruf, adamul iftiat ala ahli ilm. Jangan lepas, jangan keluar dari jalannya ahlul ilm, iftiat. Kamu jalan sendiri, kamu cari alternatif sendiri, kamu kesana, kemari. Induk semang kau tinggalkan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Itu yang diwasiatkan oleh para a'immah dan para ulama kita. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.